Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tegal dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, sebelum kita mengkaji pembahasan pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Dan saat itu kita membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah ayat keberapa? Ke-7, yang bunyinya allati tattali'u 'alal afidah. Pertanyaan pertama, apa arti dari tattali'u? Dua makna. Ya. Bagus. Yang pertama sampai, yang kedua artinya adalah mengetahui. Silakan. Pertanyaan berikutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Al-afidah artinya, artinya al-afidah hati. Bahwa api tersebut sampai kemana? Ke hati. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih organ hati di sini? Padahal kalau mau menggambarkan panasnya api yang masuk ke dalam organ yang ada dalam tubuh, organ yang ada dalam tubuh kan tidak cuma hati. Ada organ yang lain, ada limpa, ada ginjal, ada apa lagi? Jantung, ada usus. Terus paru-paru banyak. Kenapa Allah pilih hati di sini? Tiga jawaban sekaligus. Ya. Pertama, ya. Bagus, silakan. Tiga rahasia yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa hati adalah organ tubuh yang paling sensitif. Berarti kalau siksaan itu sudah sampai ke hati, itu siksaan paling paling berat. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang siksaannya sampai ke hati, maka manusia akan mati. Yang ketiga, bahwa hati merupakan sumber keyakinan. Artinya kita akan mempertanggungjawabkan keyakinan yang kita anut. Makanya saat itu kita tutup pada pertemuan yang telah lalu, kita tutup dengan peringatan dari beberapa keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang masih dianut oleh orang kafir? Oleh sebagian orang Islam. Tidak semuanya, tidak semuanya, tidak, cuma cukup banyak. Ini ayat yang ke-7, berarti sekarang kita masuk ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Kita akan selesaikan insyaallah tafsir dari surat Al-Humazah pada kesempatan kali ini, sehingga kita akan bahas dua ayat sekaligus, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 bunyinya, innaha 'alaihim mu'sadah. Yang ke-9, fi 'amadim mumaddadah. Dalam dua ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus bercerita, mendeskripsikan tentang isi dari neraka Hutamah, menggambarkan bagaimana kondisi neraka Hutamah yang Allah sediakan bagi setiap Humazah dan Lumazah. Setelah di ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan narullahil muqadah, api yang dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, allati tattali'u ala al-af'idah, yang membakar sampai kemana? Ke hati. Di ayat yang terakhir ini, di ayat yang ke-8 dan yang ke-9, Allah menambahkan spesifikasi neraka Hutamah itu seperti apa. Dalam ayat 8 Allah berkata, innaha 'alaihim mu'sadah. Artinya apa? Terjemahannya di dalam Quran terjemah, sungguh api itu ditutup rapat. Ditutup rapat atas mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kata para ahli tafsir, bahwa orang-orang tersebut disiksa di dalam neraka Hutamah dalam keadaan rapat, tidak ada satu celah pun yang bisa memasukkan angin ke dalamnya atau mengeluarkan angin dari dalam keluar. Ini arti dari muqsadah. Muqsadah itu tertutup rapat. Dan ini tentu menggambarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah betapa panasnya api tersebut. Karena tidak ada celah untuk keluar atau masuk. Kalau orang sumuk, supaya dia itu enak, jendelanya dibuka. Supaya hawa panas yang ada di dalam bisa keluar, angin yang di luar bisa masuk. Di dalam neraka Hutamah tidak ada. Tidak ada jendela yang dibuka, pintu juga tidak ada. Jangankan pintu, celah sedikit saja tidak ada. Rapet, jipet, kata orang Jawa. Rapet sekali, tidak ada celah sedikit. Dan ini tentu menggambarkan kepada kita betapa pengap dan panasnya neraka yang ada di dalam neraka Hutamah, atau api yang ada dalam neraka Hutamah. Contoh yang paling gampang dalam perkara duniawi untuk mendekatkan mendekatkan pemahaman kita, panci presto. Panci apa? Presto. Punya panci presto? Ya enggak punya, enggak apa. Pernah lihat? Enggak lihat juga. Aduh, piye enggak lihat juga, enggak punya. Panci yang biasa buat presto, ya, namanya juga panci presto. Panci yang biasa buat presto, buat bikin daging supaya empuk sampai ke tulang-tulangnya. Coba jenengan meresto ya pakai panci biasa, gimana? Gak akan lembut-lembut, gak akan empuk-empuk, karena uapnya pada keluar. Kenapa kok bisa panci presto itu daging yang ada di dalamnya sampai lembut, sampai halus, sampai lunak, bahkan sampai tulangnya juga ikut lunak? Karena saking panasnya yang ada di dalam. Itu pun sebenarnya panci presto itu tidak rapet jipet, enggak. Dia masih harus mengeluarkan uap. Kalau enggak ya jeblok nanti. Kalau enggak nanti meledak. Karena enggak mau, harus dikeluarkan. Walaupun dikeluarkan cuma sedikit. Ketika selesai kan kita buka. Jadi ini sedikit menggambarkan kepada kita bahwa muqsadah itu menggambarkan kepada kita bahwa api yang ada dalam neraka Hutamah itu sangat panas. Karena uap yang ada di dalam api tersebut tidak bisa keluar dan juga tidak bisa didinginkan dengan cara masuknya angin dari luar ke dalam. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua memberikan kepada kita dari kata-kata muqsadah tadi bahwa mereka itu tidak ada harapan untuk bisa keluar. Karena pintu yang ada dalam neraka Hutamah semuanya ditutup rapat. Jangankan terbuka, celah saja tidak ada. Sehingga mereka sudah putus asa, tidak mungkin kami bisa keluar. Padahal mereka ingin untuk keluar dari neraka tersebut. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Hajj, ayat 22. Surat Al-Hajj itu surat nomor berapa? Al-Fatihah nomor berapa? 1. An-Nas nomor berapa? 114. Apal ya, Al-Fatihah sama An-Nas ya. Al-Hajj. Al-Hajj itu, tadi Al-Hajj surat nomor ayat berapa tadi? 22. Al-Hajj itu surat nomor 22. Penak toh? 22. Nah, nomor suratnya, nomor ayatnya berapa? 22. Silakan nanti jenengan pulang ke rumah, buka surat nomor 22 ayat berapa? 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka hendak keluar dari mana? Dari neraka. Min ghammin, karena sangat tersiksa. Ya siapa enggak tersiksa? Di dalam ruangan yang sangat pengap, yang sangat panas, dibakar di dalamnya, tidak ada celah untuk keluar. Mereka ingin keluar. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari dalam neraka tersebut, min ghammin, karena saking tersiksanya mereka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam. Mungkin mereka menuju ke pintu, dipikir pintunya bisa dibuka, dikembalikan lagi ke dalam. Kemudian dikatakan kepada mereka, wadzuku azab al-hariq, rasakanlah siksaan api yang sangat panas tersebut. Al-Quran surat Al-Hajj ayat berapa? Ayat 22. Ini berbicara tentang ayat yang ke-8 yang bunyinya innaha alaihim muqsadah. Kemudian ayat yang ke-9, fi amadin mumaddadah. Ada yang tahu artinya? Amadin artinya adalah tiang-tiang. Maksudnya tiang-tiang di sini apa Ustaz? Untuk apa tiang-tiang tersebut? Dan mereka diapakan di tiang-tiang itu? Sekurang-kurangnya ada 2 penafsiran yang disampaikan oleh para ulama mengenai ayat fi amadin mumaddadah. Penafsiran yang pertama, para ulama mengatakan bahwa tiang-tiang tadi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunci pintu-pintu yang ada di dalam neraka jahanam. Mumaddadah artinya adalah panjang. Kalau jenengan punya pintu biasanya ditutup pakai apa? Pakai palang ya. Nah, ini palangnya ini panjang. Dan enggak cuma satu. Banyak tiang-tiang tersebut, balok-balok tersebut yang Allah gunakan untuk menutup setiap pintu yang bisa untuk keluar dari. Maka orang-orang tersebut mereka semakin putus asa seperti yang saya katakan tadi. Jangankan untuk bisa keluar dari neraka jahanam, dan itu harapan mereka. Mereka punya cita-cita yang lain, ingin keluar kemudian dikembalikan kemana? Ke dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahum yastarihun fiha." Dan orang-orang yang ada dalam neraka jahannam, mereka berteriak-teriak di dalamnya. Karena saking sakitnya siksaan yang mereka alami. Yastarihun fiha, "Rabbana akhrijna." Mereka berkata kepada Allah, "Wahai Rabb kami, keluarkan kami." Keluarkan untuk apa? Untuk kembali. Kembali kemana? Ke dunia. Akhirnya na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Kami ingin beramal saleh, wahai Rabbi. Itu janjinya mereka. Janjinya mereka kalau dikembalikan ke dunia, pengen beramal saleh ghairal ladhi kunna na'mal. Berbeda dengan amal yang dulu kami kerjakan ketika kami di dunia. Yang namanya penyesalan pasti di akhir. Tidak ada penyesalan di muka. Mereka menyesal, "Ya Rabbi, kenapa kami dulu beramal seperti ini? Kami ingin memperbaiki amalan kami. Kembalikan kami ke dunia. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal." Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang dulu kami kerjakan ketika kami masih di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah kalian telah kami beri umur? Bukankah kalian telah kami beri umur? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Yang umur tersebut cukup untuk berpikir. Berapa tahun kita dikasih umur sama Allah? Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Dan cukup toh 100 tahun itu untuk berpikir. Sampai tua enggak sholat-sholat, enggak cukup toh Anda untuk berpikir, melihat kanan dan kiri Anda. Dari muda sampai tua masih terus melakukan perbuatan maksiat. Masih terus enggan untuk menunaikan sholat. Masih terus malas untuk membayar zakat. Apa tidak cukup dikasih waktu sedemikian lama oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang cukup untuk berpikir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ditambah, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang orang-orang yang mengingatkan kalian. Allah sudah mengutus para rasul, para nabi. Mereka kan sudah meninggal, iya. Tapi kan para nabi ada pewarisnya, para ulama, para ustadz, para kiai, para dai, para mubaligh. Berapa kali mereka sudah ceramah? Maaf, kadang-kadang sampai ceramahnya mulutnya sampai berbusa-busa, ngomongnya sampai kesel. Wajah ukumun nadhir, sudah ada yang mengingatkan kalian lewat buku, lewat kaset. Lewat ceramah, lewat apa saja mereka berusaha untuk menyampaikan tersebut, lewat pengajian. Fadhuku, kata Allah Subhanahu wa taala, rasakan sudah sekarang. Wa ma lidh-dhalimina min nasir, tidak ada penolong buat orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu semuanya ditutup rapat dengan palang-palang yang panjang-panjang. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak mungkin bisa keluar. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya ada orang terbakar di dalam sebuah ruangan atau dalam mobil. Mobil yang kuncinya gak bisa dibuka. Jadi apa? Jadi daging panggang. Gak bisa dibuka, bisa dibayangkan kita. Pintunya rapet, jipet, gak bisa dibuka. Dan tahu-tahu dibuka sudah aromanya aroma gosong. Ini adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama adalah bahwa tiang-tiang tadi digunakan untuk mengunci pintu-pintu yang ada dalam neraka. Penafsiran yang kedua kata para ulama, fi amadin mumaddadah. Maksudnya adalah orang-orang tersebut, mereka dipancang di tiang-tiang yang panjang, kemudian mereka dipasung di dalam tiang-tiang itu, diikat dengan ikatan yang sangat erat, sehingga mereka tidak bisa mengelak dari siksaan neraka, tidak bisa bergeser, tidak bisa menghindar, tidak bisa bergerak, tapi mereka matang di situ. Di bawahnya, di depannya, di belakangnya, di kanan, kirinya, semuanya api yang menyala-nyala. Sedangkan dia tidak bisa geser sedikit pun karena dia diikat, dipasung di tiang yang sangat panjang. Dan ini tentu menggambarkan kepada kita betapa sakitnya ketika orang disiksa, ketika orang dipukul, dia akan bereaksi, kan, akan bergerak. Apa ada orang dipukul diem saja? Ada orang dipukul pasti dia akan menghindar, atau dia pegang, kesakitan. Ini tidak bisa. Karena apa? Karena dia terikat rapat. Bergerak pun tidak bisa. Ini gambaran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama apa tadi? Tiang-tiang itu digunakan untuk mengunci pintu-pintu neraka. Kemudian yang kedua, tiang-tiang tadi digunakan untuk mengikat, memasung orang-orang yang ada di dalam neraka khotamah. Ketika kita membaca seperti tadi, ayat-ayat tadi, kita baru subhanallah ya, ternyata neraka khotamah yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Humazah itu ternyata begitu mengerikan ya. Apakah cukup sampai di situ? Jebulnya ngeri ya. Terus sudah? Sudah. Ketika kita membaca seperti ini, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsada fi 'amadin mumaddadah, mestinya kita itu bukan cuma sekedar membaca saja dengan lisan kita, kemudian memahami dengan otak kita. Enggak cukup hanya seperti itu. Tapi seharusnya setelah kita membaca ayat-ayat seperti ini, seharusnya ayat-ayat ini akan berpengaruh kepada perubahan tata cara kita hidup di dunia kita. Sehingga kita ngaji itu ada dampaknya. Tidak seperti sebagian orang yang ngajinya masya Allah rajinnya pol, tapi gak kelihatan perubahan di dalam kehidupan dia. Perilakunya masih seperti itu, tutur katanya masih seperti itu, gaya bicaranya masih seperti itu. Tidak ada dampaknya, asarnya itu tidak ada dalam kehidupan dia. Dan ini adalah merupakan sebuah kekeliruan yang fatal ketika orang ngaji hanya sekedar ilmu yang dia dapatkan dijadikan sekedar sebagai wacana saja, untuk memperkaya wawasan saja. Apa gunanya ngaji kalau misalnya tidak berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari? Seharusnya ketika kita membaca bagaimana neraka khotamah itu begitu mengerikan, kita mestinya terus introspeksi, ya Allah, apa sih yang menyebabkan mereka disiksa dengan neraka khotamah? Baca lagi dari awal. Wailul likulli humazatin humazah. Oh, berarti jangan sampai saya menjadi orang yang humazah dan lumazah. Masih ingat humazah lumazah? Masih ingat enggak? Apa coba? Orang yang suka mencela dengan apa? Dengan lisan atau dengan perbuatan. Oh gitu ya. Ya Allah, saya enggak mau masuk khotamah. Mulai besok saya enggak akan mencela orang lain lagi. Orang bakal ngerasani liane mani. Itu namanya praktek. Lo baru keluar dari ngaji, keluar naik mobil bareng-bareng rombongan wis ngerasani mani. Terus apa dampaknya ngaji? Ngaji itu buat apa? Seperti kapan itu, kadang-kadang kalau pengajian sudah selesai, biasalah kadang-kadang saya ngisi pengajian karena ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak. Kalau selesai pengajian, ibu-ibu ngumpul. Pertama ya biasa, lihat baju, pengen beli apa. Lama-lama apa? Rempet. Baru saja tadi saya bicara masalah ngerumpi. Sudah ngerumpi lagi. Buat apa fungsinya kita mengaji kalau misalnya itu tidak berdampak dalam kehidupan kita? Kalau misalnya kita tahu bahwasanya neraka khutamah itu sedemikian mengerikannya, oh berarti setelah ini saya tidak akan mencela orang lain, entah itu dengan lisan saya atau dengan perbuatan saya. Saya tidak akan menghina orang lagi dengan pandangan mata saya, dengan cibiran mulut saya, dengan tangan saya, dengan kaki saya, dengan gaya saya yang kadang-kadang suka meniru-nirukan orang yang misalnya pincang dalam berjalannya, atau orang yang sipit apanya matanya, atau orang yang maaf mungkin sumbing bibirnya. Kadang-kadang kita mencibir dia dengan cara meniru-nirukan gaya dia. Oh ya Allah, ini saya tinggalkan. Humazah lumazah, orang yang suka mencela dengan lisan atau perbuatannya. Kemudian juga di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, humazah dan lumazah adalah orang yang mencela di hadapan orang yang dicela atau di belakangnya. Sora balen-balen lah insyaallah. Entah itu di depannya, di belakangnya, aku ora balen-balen, enggak akan mencela orang lain. Tidak akan menyakiti orang lain. Bismillah wahai Rabbi, saya berjanji mulai malam ini saya akan tinggalkan itu semua karena saya takut akan dimasukkan ke dalam neraka. Khutamah. Ini dampaknya orang haji. Dan juga ya, entah motifnya bercanda atau serius, sudah tidak ada bercanda kalau isinya adalah mencela. Bercanda boleh, bercanda boleh. Nabi SAW juga bercanda. Tapi Nabi SAW tidak menyakiti orang lain. Pokoknya mulai detik ini saya akan bercanda. Tapi bercandanya tidak menyakiti orang lain. Atau motifnya apa? Entah itu motif mencela orang lain karena perkara duniawi. Atau karena perkara agama. Wah lebih parah lagi. Menghina orang lain karena perkara agama. Ada orang mengamalkan sunnah Nabi SAW dihina. Hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Apalagi ustaz yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka utama, alladzi jama'a malau wa addada. Orang yang menimbun hartanya sehingga dia lupa untuk menzakatinya. Bismillah wahai Rabbi, mulai malam ini nyung arep dadi wong kere. Oh tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya wahai Rabbi, saya akan tetap jadi orang kaya tapi saya tidak akan pernah lupa untuk bayar zakat. Sebagian manusia diperbudak oleh hartanya padahal seharusnya dia itu memperbudak hartanya. Apa artinya? Apa bedanya? Memperbudak harta sama diperbudak harta. Bedanya apa? Beda enggak? Beda, bedanya apa? Jenengan yang mana ini? Kita yang mana? Yang mana pengennya? Pengennya yang memperbudak harta. Pengennya, pengennya kan ke depannya. Kalau sekarang ya dong-dongan. Diperbudak harta sama memperbudak harta. Diperbudak harta itu disetir oleh hartanya. Sehingga kadang-kadang ibadahnya itu dikalahkan oleh hartanya. Kalau memperbudak harta, harta dia itu dijadikan sebagai tunggangan dia. Untuk menuju kemana? Untuk menuju ke akhir. Jadi dia punya harta, itu tidak disetir sama hartanya, tapi dia setir. Dia yang menyetir hartanya. Aku punya harta, ini harta akan saya gunakan sebagai kendaraan saya menuju ke alam akhirat. Yang namanya kendaraan kan tempatnya di mana? Di bawah. Masa ada kendaraan di atas kita? Kendaraan di bawah, kita injak ini kendaraan, saya akan naik kendaraan harta ini untuk menuju ke alam akhirat. Artinya saya akan gunakan harta ini untuk jalan-jalan yang akan mengantarkan saya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya orang menyikapi hartanya. Sebagian orang tidak. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia pikir wah dengan harta ini saya akan hidup selamanya di dunia. Padahal kalau boleh saya umpamakan, orang hidup di dunia itu seperti orang sedang camping. Seperti orang sedang camping. Makanya saya pernah menyampaikan video pendek judulnya camping di mana? Camping di dunia. camping di dunia. Jenengan pernah camping enggak? Pernah. Bawa apa? Bawa apa coba? Camping bawa apa? Ya bekalnya apa? Mie. Ya kan paling mie kan. Super mie. Terus? Tenda. Terus? Hah? Center, alat masak. Pernah enggak jenengan melihat ada orang camping sangune batu bata? Batu bata, semen, pasir, apa maning, gendeng, glugu. Pernah enggak nemu orang camping seperti itu? Nah, kalau ada orang camping seperti itu namanya camping nyeleneh. Kok camping kok gawa batu bata, gawa semen, gawa pasir setrek. Arep pindah rumah apa camping? Nah, kira-kira kita itu hidup di dunia itu seperti itu. Kita itu sedang camping, ya. Kita sedang camping di dunia yang cuma sebentar saja. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat diceritakan oleh sahabat, beliau suatu saat tidur di atas tikar. Karena tikarnya kasar, ketika bangun Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu membekas, bergaris-garis di pinggir beliau di bagian sini, di bagian lambungnya. Akhirnya sahabat kan melihat Nabi SAW kelihatan bergaris-garis seperti itu. Mereka berkata kepada beliau, Rasul, gimana kalau misalnya kita bikinkan kamu kasur yang empuk? Bikinkan kamu kasur yang empuk supaya kalau kamu bangun itu tidak bekas, enggak bergaris-garis. Kemudian kamu juga tidurnya lebih nyenyak. Jadi kan lebih nyenyak mana? Kelasa apa kasur? Kasur. Kadang-kadang nganggo kelasa pi ora tangi subuh. Apa mending nganggo kasur? Akhirnya ditawari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Rasul kalau kita bikinkan kamu kasur yang empuk, enak gitu, biar tidurnya lebih nyaman, enggak bekas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunia. Apa sih kepentingan saya di dunia ini? Kalau jeneng yang ditawari ke bre, pak tukakan spring bed, iya ya sing larang sisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunia. Apa sih kepentingan saya dengan dunia ini? Kemudian beliau menggambarkan bagaimana cara pandang beliau terhadap dunia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya memandang dunia itu seperti seorang yang sedang bepergian. Di tengah jalan dia bernaung di bawah sebuah pohon. Entah karena kepanasan atau karena kehujanan. Ketika dia lagi di jalan, dia mampir karena kepanasan atau kehujanan, tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Setelah selesai hujannya atau panasnya berkurang, apa yang dikerjakan? Dia pergi lagi meninggalkan pohon tersebut. Itulah perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi, bagaimana cara Nabi memandang dunia. Jadi seperti orang sekedar mampir saja. Dia masih punya target yang lebih jauh. Kalau panjenengan dari sini ke Purwokerto, kehujanan lebat, ya, akan cari tempat bernaung. Apakah kita akan seterusnya bernaung di situ? Enggak. Karena kita punya target yang lain yang jauh ke depan. Saya akan sampai ke sana. Nabi SAW menganggap dunia itu seperti itu. Orang Jawa mengatakan sekedar mampir ombe. Sekedar mampir untuk minum saja. Berarti kalau kayak gitu kita enggak boleh bangun rumah permanen tuh. Rumah kita cuma mampir ngombe, berarti ya bangunannya ya seanane bae Ustaz, nganggo kerdus, pakai apa. Berarti enggak boleh dong kita bangun yang megah-megah Ustaz. Boleh enggak? Boleh. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata. Carilah negeri akhirat dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa, kamu juga punya bagian di dunia. Yang halal-halal silakan. Bangun rumah gak apa-apa, asal halal. Tapi yang jadi permasalahan di sini, kita ini sudah proporsional atau belum? Kita sudah proporsional atau belum untuk mencari bekal di alam akhirat nanti dengan bekal kita di dunia? Sudah seimbang atau belum? Saya kasih ilustrasi. Kalau panjenengan akan bersilaturahmi ke saudara kita di kampung sebelah, gimana persiapannya? Ya paling pakai baju yang nempel, pakai sandal apa? Jepit, bawa ya sekedarnya lah, pakai sepeda ontel, bawa apalah oleh-oleh sekedarnya. Setelah selesai ngobrol pulang lagi. Itu kalau misalnya saudara kita di kampung sebelah. Coba kalau misalnya jenengan akan silaturahmi ke saudara jenengan yang ada di luar pulau, di Papua misalnya, atau bahkan di luar negeri misalnya. Jenengan punya saudara di mana misalnya, di Amerika misalnya, atau di Cina, atau di Saudi misalnya. Dan panjenengan ini akan tinggal di sana selama 1 bulan. Siap-siapnya gimana? Hah? Apakah jenengan sama kayak tadi itu, cuma bawa pakaian yang nempel di tubuh? Enggak, mungkin jenengan akan bawa koper gede isinya pelambi tok. Jangan bawa sangu beras, mau nengkanon beras dia. Ya. Kenapa kok beda? Kenapa beda coba? Padahal sama-sama silaturahmi, sama-sama saudara. Iya enggak? Ini juga saudara, sana juga saudara. Kenapa beda coba? Jauhnya sama lamanya. Nah, kita hidup di dunia itu berapa lama? Hidup di akhirat berapa lama? Sangune singgo neng dunya sepira, sangune singgo neng akhirat sepira. Dari situ kita tahu kita itu sudah proporsional atau belum. Kita hidup di dunia 60 tahun, sangune bisa untuk 7 turunan. Sedangkan kita hidup di akhirat yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Sangu go dewek biora cukup. Apalagi untuk 7 turunan. Sangune apa? Sangune salat ping loro setahun. Sangune salat ping loro setahun. Pirang rokangat kowe? 4 rokangat. Kur Idul Fitri karo Idul Adha. Iku sangune. Sangu dia ke akhirat itu. Puasanya kapan? Ya puasanya paling ora ya 5 dina awal Ramadan lah. Ya sekedar hidup-hidup gue ngormati. Itu sanggup dia gak lama. Pernah ke pasar? Pernah. Bawa duit berapa? Ada gak jenengan belanja ke pasar gak bawa duit 1000 perak? Bisa gue tuku apa? Bisa gue membayar parkir. Setelah itu bisa beli apa? Nggak bisa beli apa-apa toh. Coba kalau misalnya jenengan itu ke pasar bawa duit 100 ribu, bisa nggak tuku apa? Wah macam-macam, bisa nggak tuku iwak, bisa nggak tuku daging, bisa nggak tuku jaman, bisa nggak tuku ini. Sih? Lebih. Ya sekarang kita ke akhirat, sangunya apa? Berapa duit yang kita bawa? Berapa amal soleh yang kita bawa? Kita mau dapat apa di akhirat? Maka inilah cara pandang kita terhadap dunia. Kita jadikan dunia ini sebagai tunggangan kita untuk menuju ke alam akhirat. Harta yang kita miliki, kita mencari harta tidak masalah. Kita sudah jelaskan kemarin dahulu ketika kita membahas alladzi jama'a malau wa'addadah, bahwa menyimpan, mengumpulkan, menabung itu boleh. Tapi jangan sampai lupa hak-hak Allah di dalamnya. Zakatnya, kemudian sedekahnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan itu semua. Kalau tidak, nanti kita akan na'udzubillah terancam untuk masuk ke dalam neraka. Apa tadi? Qutamah. Maka setelah kita menghatamkan surat Al-Humazah, seharusnya setelah ini gaya hidup kita, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi dengan orang lain seharusnya berubah menuju lebih baik lagi insya Allah, sehingga kita betul-betul mempelajari ayat Al-Quran kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah surat menuju ke surat yang lain, yaitu surat Al-Asr, sebuah surat yang pendek tapi luar biasa. Kita akan mengetahui bagaimana luar biasanya surat Al-Asr insyaallah manakala kita mengkaji tafsir surat pendek tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.